Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita masih melanjutkan berkaitan dengan beberapa kesempatan berdoa yang mustajab, yaitu ketika adzan dan iqamah. Dan insya Allah nanti kita akan membaca keterangan yang disampaikan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, wa fi sunani Abi Dawud, dan disebutkan dalam sunan Abu Dawud, dari Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddan." Ada dua hal yang tidak akan ditolak. Dan yang dimaksud dua hal di sini adalah dua doa yang tidak akan ditolak. Dalam riwayat yang lain, "Au qallama turaddan." Jarang sekali ditolak. Yang pertama adalah "Ad-du'a'u 'indan nida'." Doa ketika mendengarkan azan. Doa ketika mendengarkan azan. Karena muadzin itu ketika azan ada kondisi di mana pendengar bisa berdoa. Saat muadzin membaca kalimat azan. Saat muadzin membaca kalimat azan, maka pendengar bisa berdoa. Dan itulah kesempatan-kesempatan yang mustajab untuk berdoa. Sehingga ketika muadzin mengucapkan misalnya kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia baca panjang. Dia baca panjang, dan di saat itulah orang yang mendengar azan bisa berdoa. Apalagi ketika azannya panjang sekali, maka dia punya banyak kesempatan untuk berdoa. وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِنَا يُلْحِمُ بَعْدُهُمْ بَعْدًا. Dan ketika al-ba'as, yang dimaksud al-ba'as adalah perang. Pada saat satu pasukan sudah bercampur dengan pasukan yang lain. Dan ini termasuk di antara waktu yang mustajab. Coba kita baca di footnote. Riwayat Abu Dawud Ad-Darimi Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan dalam kitab Ad-Da'awat, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah dan juga Al-Hakim, walam yata'aqabhu Al-Dhahabi, dan tidak ada komentar dari Al-Dhahabi. Dan seterusnya, dan kesimpulan hadis ini adalah hadis yang bisa diterima. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadza haditsun hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk banyak berdoa pada saat kita mendengarkan azan. Dan ketika sedang duduk menunggu azan selesai. Pada waktu mau berkhutbah, maka khatib menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia duduk. Kemudian muadzin mengucapkan azan. Di saat itulah khatib bisa banyak berdoa kepada Allah. Demikian pula para jamaah yang lain. Demikian pula untuk azan pada solat-solat yang lainnya. Kemudian berikutnya, wa fi sunan Abi Dawud, dan disebutkan dalam sunan Abu Dawud dari Ummu Salamah, qalat, beliau bercerita, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, an aqula indal maghrib, untuk aku baca kalimat berikut ketika maghrib. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika wa huduru salatika aghfirli. Ya Allah, ini adalah datangnya malammu dan berakhirnya siangmu, dan ada banyak suara berdoa kepadamu, dan hadirnya waktu salatmu. Faghfirli, karena itu ampunilah aku. Di footnote nomor 3, riwayat Abu Dawud At-Tabrani dalam doa Al-Baihaqi, dan dalam sanadnya adalah ada Abu Katsir, Maula Ummu Salamah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma'araftu ismahu wala halahu, aku tidak mengetahui nama asli maupun keadaan orang ini. Lakinnahu wusifa bi annahu Maula Ummi Salamah, tapi informasi yang disebutkan bahwa Abu Katsir ini adalah mantan budaknya Ummu Salamah. Fa yumkinu tahsinu hadithihi, maka sangat mungkin hadisnya dinilai hasan. Dan Abu Katsir adalah seorang ulama tabi'in. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan tidak ada komentar dari Adz-Dzahabi. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Ya'la, At-Tabrani dalam Al-Kabir wa ghairihim, dan ulama yang lain, wa ghairuhum, dan ulama yang lain min wajhin akhar, dari sanad yang berbeda dari Abu Katsir dengan sanad dhaif. Wastagrabahu At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis gharib. Dan isyarat gharib dari At-Tirmidzi itu isyarat dhaif, namun itu untuk riwayat yang lain. Dan wallahu alam, kalau penilaian yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini cukup kuat untuk dinilai sebagai hadis hasan, sehingga kalimat ini termasuk di antara kalimat yang mustajab atau kalimat yang mustahab yang dianjurkan untuk kita baca pada saat waktu maghrib. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika wa huduru salatika faghfirli. Ya Allah, ini adalah waktu datangnya malammu, waktu berakhirnya siangmu, wa aswatu du'aika, dan suara-suara yang berdoa kepadamu, wa huduru salatika, dan waktu hadirnya salatmu, wa huduru salawatika, dan waktu hadirnya salatmu, faghfirli, karena itu ampunilah aku. Dan ada bentuk tawassul yang masya Allah indah untuk dibaca. Di saat kita berdoa kepada Allah, lalu kita mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ini suara doaku kepadamu. Dan itu menunjukkan bahwa keseriusan sang hamba untuk berdoa kepada Rabbnya, sehingga dia menyatakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini adalah suara doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi sunan Abi Dawud, dan dalam sunan Abu Dawud, an ba'di ashabin Nabi SAW, dari sebagian sahabat Nabi SAW, anna Bilalan akhadha fil iqamah, Bilal mengumandangkan iqamah, falamma anqal qad qamatis salah, qad qamatis salah, ketika Bilal mengucapkan qad qamatis salah, qad qamatis salah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allahu wa adamaha, aqamaha Allahu wa adamaha. Coba kita lihat di footnote riwayat Abu Dawud dan Ibnu Sunni Al-Baihaqi, kemudian ulama yang lain bisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, dinilai dhaif oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Hajar dalam At-Talkhis sebagaimana dalam Nataijul Afkar. Mengingat riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, maka untuk bacaan qad qamatis shalah kita jawab apa? Jawabannya adalah kita menjawab qad qamatis shalah. Sehingga hukum asalnya dijawab dengan jawaban yang sama. Baik. Ada dua pelajaran berkaitan dengan hadis ini. Pelajaran yang pertama berkaitan dengan redaksi iqamah. Berkaitan dengan redaksi iqamah. Yang pertama, mengenai hukum menjawab iqamah. Dalil yang memerintahkan kita untuk menjawab adalah adzan. Nabi SAW mengatakan, "Idza qala al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Sementara untuk menjawab iqamah, sebagian ulama menegaskan tidak dijumpai dalil. Seperti Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa tidak dijumpai dalil untuk menjawab iqamah. Oleh karena itu, untuk iqamah tidak perlu dijawab. Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak dianjurkan untuk dijawab. Tidak dianjurkan untuk dijawab. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Dan beliau beralasan bahwa tidak ada dalil yang dijumpai berkaitan dengan menjawab iqamah. Adanya adalah dalil menjawab adzan. Dan tidak bisa dikiaskan antara iqamah dengan adzan. Sehingga kalau itu berlaku bagi adzan, maka tidak kita analogikan untuk iqamah. Pendapat yang kedua, dianjurkan untuk dijawab. Dan ini adalah pendapat, wallahualam saya tidak bisa menyebut jumhur ya. Pendapat sebagian ulama, dianjurkan untuk menjawab. Sehingga apa yang diucapkan oleh orang yang sedang iqamah, maka diikuti sebagaimana muadzin. Yang kedua, mengenai kalimat atau redaksi jawab adzan atau iqamah. Pada asalnya, dijawab dengan kalimat yang sama. Pada asalnya dijawab dengan kalimat yang sama. Sehingga kalau kalimatnya qad qamatis shalah, maka kita jawab qad qamatis shalah. Kecuali jika ada dalil untuk dijawab dengan kalimat yang beda. Misalnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wa la quwata illa billah. Oleh karena itu, kalau ada orang bertanya, as-shalatu khairum minan naum, apa jawaban yang tepat? Yang ma'ruf di masyarakat, ketika kita mendengarkan as-salatu khairu minan naum, kita diminta untuk menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan kalimat as-salatu khairu minan naum. Dan yang lebih tepat adalah dijawab dengan kalimat yang sama, as-salatu khairu minan naum, maka kita jawab as-salatu khairu minan naum. Baik. Berikutnya, yang ketiga adalah mengenai makna dari iqamah. Iqamah dianjurkan untuk dibaca cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dianjurkan untuk dibaca cepat. Kemudian dalam kalimat iqamah di situ ada kalimat qad qamat as-salah. Telah tegak salat. Kalau dilihat dari tekstualnya secara teks, di situ menunjukkan makna telah terlaksana. Meskipun komatnya belum, meskipun ketika komat sholat belum dimulai, tapi kan kalimatnya qad qamat as-shalah, karena komat di situ fi'il madhi, telah terlaksana, karena komat di sini fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa silam, past tense, fi'il madhi, dan fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan di masa silam. Apalagi di situ ada harfut tahqiq, yaitu qad, yang menunjukkan bahwa itu telah terjadi. Sehingga secara makna tekstual, kalimat qad qamatis shalah menunjukkan makna telah terlaksana. Namun, pada kenyataannya, sholat belum dilakukan. Tapi sholat belum dilaksanakan. Kan sholatnya belum dilaksanakan. Kenapa kok menggunakan fi'il madhi? Lalu mengapa menggunakan fi'il madhi? Mengapa menggunakan redaksi fi'il madhi? Jawabannya adalah untuk, ya, di sini jawab karena menunjukkan kedekatan. Menunjukkan kedekatan. Artinya betapa dekatnya qomat itu dengan sholat. Betapa dekatnya qomat itu dengan sholat. Dan kalimat semacam ini cukup banyak kita jumpai dalam beberapa hadis. Misalnya sabda Nabi SAW, beliau sering mengatakan kalimat, beliau sering mengungkapkan dengan kalimat dakhala al-jannah, akan masuk surga. Dakhala al-jannah, misalnya. Baik, Nabi SAW pernah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadap nama Allah itu akan masuk surga. Siapa yang melakukan ihsa terhadap nama itu akan masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar. Sholat di dua waktu dingin, maksudnya sholat subuh dan asar. Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la yahfadhuhuma, la yahfadhuha ahadun illa dakhalal jannah. Setiap orang yang menghafal nama Allah akan masuk surga. Dan semuanya hadis riwayat Bukhari. Tayyib. Jadi dalam hadis itu, Rasulullah SAW sering mengatakan, dakhalal jannah. Siapa yang beramal seperti ini, dakhalal jannah. Misalnya contoh dalam hadis, siapa yang beramal siapa yang beramal bla bla bla, lalu kata beliau masuk surga. Masuk surga itu kalimatnya dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madhi yang menunjukkan makna kata kerja masa lampau, past tense. Padahal orangnya masih di bumi, orangnya masih hidup. Siapa yang mentaati Rasul masuk surga? Orangnya masih hidup. Kenapa disebut masuk surga? Untuk menunjukkan kedekatan antara orang yang beramal ini dengan surga yang disediakan oleh Allah. Sehingga ini menunjukkan kedekatan. Dari sinilah kita bisa memahami amal soleh itu begitu dekat dengan surga. Karena surga itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat bagi mereka yang beramal soleh. Sehingga sungguh sangat disayangkan apabila amal soleh itu ternyata bercampur dengan banyak kotoran, sehingga menyebabkan orang itu tidak mendapatkan kedekatan dengan surga. Wallahu alam. Ini tiga catatan berkaitan dengan redaksi iqamah. Kita lanjutkan. Fahadhi khamsu sunanin fil adhan. Maka itulah lima sunnah ketika adhan. Kemudian beliau ulangi. Yang pertama adalah ijabatuhu, menjawab adhan. Yang kedua, wa qawlu, mengucapkan raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula. Hina yasma'u tashahud, ketika mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasul sallallahu alaihi wasallam rasula. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah su'alullah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam al wasilata wal fadilah. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan al-wasilah dan al-fadilah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengucapkan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Lalu yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima berdoa dengan doa pribadi. Ini lima sunnah yang kata Ibnu Qayyim dianjurkan untuk dilakukan ketika mendengarkan azan. Dan ini disebutkan pula dalam Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim. Wallahu alam. Selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ketika mendengarkan adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang ketika mendengarkan muadzin dia mengucapkan kalimat, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Siapa yang mendengarkan azan, lalu ketika dia mendengarkan muadzin dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saat muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita mengucapkan wa ana, aku juga. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi la ilaha illallah, dinyatakan dengan suara keras, corongnya keluar, didengar banyak orang. Lalu kita respon dengan kalimat wa ana, aku juga bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kita mengucapkan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Apa kata Nabi SAW? Ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Illa annahu, hanya saja dalam hadis ini, laisa fi riwayatihi bayanu mawdi'i hadza dzikri minal adzan. Di situ tidak ada keterangan mengenai posisi zikir tersebut saat adzan. Dibaca saat kapan? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu yakunu 'inda tasyahudil muadzin, dan tidak ada keterangan kalau itu dibaca ketika muadzin sedang bertasyahud. Namun disebutkan penjelasan itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, wa lafdhuhu, dengan lafaz siapa yang mendengarkan muadzin yatasyahhad, mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, faltafata fi wajhihi, lalu faltafit fi wajhihi, maka menolehlah ke arahnya. Menolehlah ke arahnya. Faqala, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir hadis. Dan hadis saat ini mutaakhiran hakadha ila hadzal mawdi'. Dan hadis saat ini mutaakhiran hakadha, ya, paling belakang dengan redaksi demikian. Lalu boleh sebut di manuskrip H, manuskrip Ta, manuskrip Mim, kalimat itu hilang. Nah, tapi kalau kita lihat dari konteks, kita lihat dari konteks, yang namanya respon wa'ana itu pasti dilakukan karena ada orang yang mengucapkan kalimat semisal. Ya. Pasti dilakukan karena ada orang yang mengucapkan kalimat semisal. Wa ana, aku juga, sudu ai. Sehingga ini sebagai respon untuk kalimat yang semisal. Saya tahu, misalnya, atau saya bersaksi dia enggak benar. Kemudian orang sebelah saya ingin, wa ana, saya juga. Saya juga. Sehingga saya juga di sini adalah respon untuk yang semisal. Sehingga kalau dilihat dari lahiriahnya, dari dohirnya, kalimat wa ana ini hanya diucapkan ketika muadzin sedang mengucapkan tasyahud. Karena di lafadz yang lain tidak ada kalimat itu, tidak ada kalimat tasyahud. Allahu Akbar itu pernyataan. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah itu ikrar. Aku bersaksi la ilaha illallah. Maka kita jawab wa ana, aku juga bersaksi seperti itu. Maka mari kita sama-sama bersaksi la ilaha illallah. Dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita jawab wa ana, aku juga. Sehingga dia adalah ungkapan untuk merespon kalimat yang semisal. Nah, karena itu tidak mungkin wa'ana diucapkan pada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak nyambung. Atau hayya al-salah, hayya al-falah juga nggak nyambung. Yang nyambung hanya asyhadu. Baik la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan keutamaan bagi mereka yang mengucapkan ini, dosanya akan diampuni oleh Allah. Ghafarallahu lahu dzunuba. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. InsyaAllah. Ada keutamaan besar bagi orang yang menjawab adzan apabila dia jawab dengan serius, penuh dengan perenungan. Makanya ketika adzan berkumandang, agar diperhatikan, jangan ditinggal makan. Jangan ditinggal ngobrol, tapi diperhatikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke Al-Faslu Al-Ashir, pasal yang ke-10. Setelah adzan, lalu beliau beralih kepada zikir ketika salat. Bagian pertama yang beliau angkat adalah fi adzkaril istiftah, berkaitan dengan zikir doa iftitah. Al-iftitah bisa dibaca iftitah, bisa dibaca istiftah. Intinya adalah zikir pembuka. Dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW kana yaqulu fi istiftahihi. Nabi SAW membaca kalimat berikut di bagian awal ketika membuka salatnya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Kalau Anda menjumpai ada yang minal khataya, ada yang min khatayaya, secara makna insyaallah tidak berjauhan, sehingga benar. Dan memang terkadang ada riwayat yang menyebutkan minal khataya, ada riwayat yang menyebutkan min khatayaya. Baik. Kalau dikasih alif lam di depan minal khataya, maka tidak boleh ada ya di belakang. Ini kan coba lihat tulisan ini ya, khataya ya. Saya alihkan di sini. Khataya. Khataya itu bentuk jamak dari kata al-khata yang artinya dosa. Khataya berarti banyak dosa. Kalau kita tambahkan alif lam al-khataya, maka tidak boleh ada ya di belakangnya. Karena yang namanya ma'rifat tidak boleh diberi domir yang domir yang menunjukkan kepemilikan. Baik. Tapi kalau khata ya, maka didampingi dengan khataya ya. Khataya ya. Al-khataya atau khataya ya. Dua-duanya boleh. Sehingga kalau Anda menjumpai ada al-khataya, enggak apa-apa, ikuti saja. Kok di tempat yang lain Anda menjumpai khataya ya, silakan diikuti. Karena secara makna ini benar. Nah, fungsi ya ini disebut sebagai domir mutakallim yang menunjukkan makna kepemilikan. Ku. Sehingga kalau kita baca Allahumma naqqini min khatayaya. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku. Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqa tsaubul abyadu min ad-danas, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari ad-danas, dari kotoran. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya melihat Anda selesai takbir, itu tidak langsung membaca Al-Fatihah. Wasakat tasaktatan. Ara'aita ma takul. Menurut Anda, apa sih yang Anda baca itu? Apa yang Anda baca ketika itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada tiga hal yang kita minta di situ. Tiga hal yang diminta. Yang pertama adalah dijauhkan dari dosa. Tiga hal yang diminta dalam doa iftitah. Dalam doa iftitah. Doa iftitah yang versi tadi ya. Tiga hal yang diminta dalam doa iftitah versi Allahumma ba'id baini. Yang pertama, dijauhkan dari dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Dijauhkan dari dosa sebagaimana ya, sebagaimana timur dan barat dijauhkan. Dijauhkan dari dosa sebagaimana timur dan barat dijauhkan. Dan makna dijauhkan dari dosa itu ada dua. Dilindungi agar tidak mengulang dosa. Dilindungi agar tidak mengulang dosa. Yang kedua adalah dilindungi dari hukuman akibat dosa. Sehingga saat kita minta kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, maka di situ kita minta agar dilindungi dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Atau kita minta, ya Allah, lindungilah aku dari hukuman terhadap dosaku. Sehingga kalaupun dosa itu tidak diampuni oleh Allah, tapi kita memohon agar kita dilindungi dan dijauhkan dari hukuman akibat dosa tersebut. Baik. Anda bisa lihat antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Apa sih yang terjadi antara timur dan barat? Tidak mungkin pernah ketemu. Bahwa yang terjadi antara timur dan barat adalah tidak mungkin bertemu. Nah, karena itu ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Jauhkanlah aku dari potensi hukuman terhadap dosaku. Dan tidak mungkin itu akan ketemu. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Dibersihkan dari dosa sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa pakaian putih? Karena sangat kelihatan jika ada kotoran. Ya. Digunakan pakaian putih karena jika ada kotoran, sangat apa? Kelihatan. Sensitif ya. Lebih sensitif terhadap kotoran. Baik, inilah yang terjadi saat orang itu membersihkan pakaian putih. Sudah dibersihkan, masih ada titiknya. Bersihkan lagi, ada titiknya. Kucek lagi. Kemudian yang ketiga. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Minta untuk dicuci dari dosa dengan air dingin dan salju. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa proses mencuci pakaian dengan air panas itu lebih ya, lebih bersih. Lalu kenapa di sini menggunakan air dingin dan salju? Kenapa enggak menggunakan air panas biar lebih suci, lebih bersih? Seperti yang kita ketahui ya. Mesin cuci itu adanya memanaskan, tidak ada mendinginkan. Sehingga mesin cuci misalnya mau mencuci sesuatu, terus suhunya berapa? 60 derajat, sekian derajat. Adanya memanaskan air, bukan mendinginkan air. Karena kalau noda tertentu itu tidak dipanaskan, itu tidak akan bisa hilang. Tapi ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengajarkan dicuci pakai air dingin atau salju. Kenapa demikian? Karena dosa itu panas. Sebab dia dekat dengan neraka. Sehingga cuci dengan air dingin di situ apa? Isyarat. Di situ isyarat memadamkan. Isyarat memadamkan, sekaligus berfungsi memadamkan. Wallahu alam. Dan mungkin bagi sebagian orang doa ini karena panjang ya, jarang dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Karena panjang jadi jarang dibaca oleh seseorang, apalagi ketika jadi imam. Selanjutnya, wa fi Sunan Abi Dawud. Dan dalam Sunan Abu Dawud terdapat riwayat dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Tawanan perang Badar yang masuk Islam karena diikat ya di salah satu tiang Masjid Nabawi. Lalu Jubair ini mendengar Nabi SAW mengimami sholat maghrib. Dan Nabi SAW membaca surat At-Tur. Sampai pada ayat. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Am khalaqus samawati wal ardi balla yukinun. Kata Jubair bin Mut'im. Kada qalbi ayatira. Hampir saja jantungku copot ketika mendengarkan kalimat itu. Masya Allah. Sehingga orang musyrik itu paham tentang bunyi ayat Al-Quran. Lalu dari sejak itu Jubair tertarik untuk masuk Islam, kemudian beliau masuk Islam. Jubair bin Mut'im. Beliau pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi min nafkhihi wa nafthihi wa hamzi. Coba kita lihat di footnote riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah wa'allahu, tapi dinilai oleh Ibnu Huzaimah sebagai hadis yang punya cacat. Juga riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Qala Al-Bazzar, kata Al-Bazzar, hadzal hadis, hadis ini la na'lamu ahadan yarwihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam illa Jubair. Kami tidak mengetahui adanya seorang pun sahabat yang meriwayatkan selain Jubair bin Mut'im. Dan kami tidak mengetahui adanya jalur selain jalur ini. Wa qad ikhtalafu, dan mereka beda pendapat mengenai nama asli Al-Inzi, perawi ya, yang meriwayatkan dari Nafi' bin Jubair. Wa rajul laisa bi ma'ruf, orangnya tidak begitu terkenal. Ini cukup panjang tentang apa? Keterangannya, kemudian dinilai sahih oleh Ibn Hibban, lalu dinilai sahih oleh Hakim dan tidak dikasih komentar oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqa dan dinilai hasan oleh Ibnu Hajar. Baik, kita cukupkan sampai keterangan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar sudah bilang hasan, insyaallah hasan ya. Sehingga Al-Hafidz menghasankan hadis ini. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dibaca 3 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min nafkhihi wa nafthihi wa hamzi. Min nafkhihi wa nafthihi wa hamzi. Allahu akbar kabira. Ay kabbartullaha akbar kabira. Aku bertakbir mengagungkan Allah dengan takbir yang paling mulia. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah banyak kali, katsiran. Karena kebaikan Allah itu sangat banyak. Sifat sempurna Allah, sifat terpuji Allah sangat banyak. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Kenapa kita menetapkan maha suci Allah di waktu pagi dan waktu sore? Ya, wa subhanallahi bukrata wa asila. Pada kalimat subhanallah bukratau wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ini sangat sinkron, sangat tepat. Karena setiap pagi dan sore, pasti ada yang cacat pada hamba. Ada yang cacat pada hamba. Dan pagi dan sore mewakili ujung siang dan ujung malam. Asil adalah ujung siang. Bukroh adalah ujung malam. Dan setiap hamba selama 24 jam pasti dia punya cacat. Entah berbuat dosa maupun cacat fisiknya setiap hari. Namun Allah Maha Suci dari segala bentuk cacat. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Karena itu kita mengucapkan subhanallahi bukratau wa asila. Sambil penghayatan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Suci. Baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Lalu membaca permohonan perlindungan dari setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa naftihi wa hamzi. Qala, ada penjelasan yang dikatakan oleh Amr bin Murrah. Qala Amr bin Murrah. Amr bin Murrah mengatakan nafsuhu asyir. Yang dimaksud dengan nafsu syaitan adalah syairnya setan. Allahumma inni a'udzubika min nafsihi. Nafs syaitan adalah syair. Wa nafkhihi, nafakh setan adalah kibir, kesombongan. Wa hamzihi, hamz setan adalah al-mautah. Ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh setan. Misalnya setan merasuki jasad manusia. Itulah hamz. Wa fi sunan al-arba'ah. Dan disebutkan dalam sunan al-arba'ah. Coba kita lihat terlebih dahulu. Al-mautah maknanya adalah sar yusibul insan. Al-mautah artinya kesurupan. Hamz artinya adalah kesurupan. Wa fi sunan arba'ah, dan dalam sunan yang empat, sunan yang empat meliputi Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Aisyah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya, Nabi SAW apabila memulai salat beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Kita lihat kesimpulannya. Masya Allah panjang ya. Nah ini aja ya. Dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar. Dan beliau mengatakan, amman nasai fasakattu alaih. Kalau riwayat Nasa'i saya diam. Faqtadu annahu la illata lahu indah. Sehingga konsekuensinya tidak ada illah di sana. Tayyib. Walil hadis syawahid min hadis jama'ati min sahabah. Dan hadis ini punya banyak hadis pendukung dari hadisnya para sahabat. Sehingga kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan, bisa diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Apakah suara saya terdengar Ustaz? Coba diulang suaranya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Terdengar ya Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya izin membacakan pertanyaan sudah masuk Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah berdosa jika ketika mendengar azan kita masih beraktivitas dan tidak berhenti seperti waktu ada pembeli? Sedangkan kan jika kita masih sendirian kita berhenti dulu dari kegiatan. Tetapi pada saat kita melayani orang atau ketika ada tamu, bagaimana sikap kita Ustadz? Jazakumullah khairan. Di sini ada sebuah riwayat yang saya bacakan ya. Riwayat yang terjadi di zaman para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Tha'labah bin Abi Malik Al-Quradhi. Beliau menceritakan annahum kanu fi zamani Umar bin Al-Khattab yusalluna yawmal jum'ah hatta yakhruja Umar. Dari Tha'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, beliau menyampaikan, dulu para sahabat ketika di zaman Umar, mereka melaksanakan salat pada hari Jumat, yaitu salat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Hatta yakhruja Umar, sampai Umar keluar. Fa'idha kharaja Umar wa jalas, ketika Umar sudah keluar dan beliau duduk alal mimbar, di atas mimbar, wa'adzanal mu'adzinun, sementara muadzin mengumandangkan azan. Qala Tha'labah, kata Tha'labah, jalasna natahaddats. Maka kami ngobrol. Fa idza sakatal muadzinun, ketika muadzin sudah diam, wa qama Umar yakhthub, dan Umar sudah mulai berkhutbah, ansatna falam yatakallam minna ahad. Maka kami terdiam dan tidak ada satupun di antara kami yang bicara. Qala Ibnu Syihab, kata Ibnu Syihab, khurujul imam yaqta'ul kalam, keluarnya imam memutus pembicaraan. Sehingga kalau imam sudah naik mimbar, maka tidak boleh bicara. Sehingga dalam riwayat ini, para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in yang mereka adalah orang-orang saleh, yatakallamuna fi athna'il adzan, mereka ngobrol di tengah adzan. Bimashhadin minal khalifah, dan itu disaksikan oleh Umar Ar-Rashid Al-Mahdi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ini merupakan dalil yang sangat tegas, bolehnya bicara ketika adzan, bolehnya beraktivitas saat adzan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW, ini dalam hadis Anas ya, Anas bercerita, Rasulullah SAW yughayyiru idza tala al-fajr. Nabi SAW yughayyiru, beliau menyerang ketika fajar sudah terbit. Kata Anas, misalnya, besok akan menyerang suku A. Lalu Nabi SAW siaga di waktu malam. Salat tahajud, kemudian salat subuh. Kemudian selesai subuh, beliau langsung nyerang kampung tersebut. Wa kana yastami'ul adzan. Dan suatu ketika beliau mau menyerang suku tertentu, ternyata beliau mendengarkan adzan. Fa in sami'a adzanan amsaka. Kalau Nabi SAW mendengar ada adzan di kampung itu, maka beliau tahan diri. Wa illa aghara, kalau tidak diserang. Fa sami'a rajulan yaqul, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu suatu ketika beliau mendengar ada orang yang berazan. Faqala Rasulullah SAW, alal fitrah. Maka Nabi SAW mengatakan, ini sesuai fitrah. Thumma qala, ashadu an la ilaha illallah. Muadzin mengucapkan itu, Nabi SAW komentar, kharajat minan nar. Harajta minan nar, kamu keluar dari neraka. Fanadharu fa idza huwa ra'i maghza. Lalu para sahabat pun memperhatikan siapa yang azan itu. Mereka masuk ke kampung tersebut, ternyata yang azan adalah ra'i maghza, pengembala kambing Jawa. Amin. Ini ada di Arab ya. Ada biri-biri, satunya biri-biri itu apa? Domba itu biri-biri. Kambing apa ini? Sebab kambing Jawa itu ya. Ternyata dia pengembala kambing. Jadi di sini bunyi muadzin dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban tidak sebagaimana ucapan muadzin. Kharajta minan nar, kamu keluar dari neraka. Maka ini dalil bahwa ketika adzan dikumandangkan, diperbolehkan beraktivitas dan tidak menjawab adzan itu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya mendengar bahwa kalau bau wah dagu wanita adalah aurat. Saya bermakmum dengan imam perempuan, namun ia tidak menutup bawah dagunya dengan sempurna. Saya sudah memberitahunya. Sepanjang sholat saya khawatir dan berniat mengulang sholat saya. Apakah hal ini termasuk syirik karena saya tetap sholat berjamaah karena khawatir imamnya tersinggung dan berniat akan mengulang sholat nanti, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Berkaitan dengan dagu wanita, apakah termasuk auratnya? Ada banyak sekali artikel yang menunjukkan bahwa dagu wanita termasuk aurat. Coba. Cuman begini ya, ada dua hal yang perlu dibedakan ya, antara posisi dagu wanita sebagai aurat dan sholat dalam keadaan dagunya kelihatan, atau sholat dalam keadaan misalnya rambutnya kelihatan. berkaitan dengan tersingkapnya aurat ketika sholat. Yang pertama, jika yang bersangkutan mengetahui dan segera membenahinya, maka sholatnya sah. Asy-Syirazi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan, wa in kashafatir rihu ats-tsauba 'anil aurah tsumma raddahu lam tabtul shalatuhu. Jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Kemudian kondisi yang kedua, yang bersangkutan mengetahui dan tidak segera menutupi. Apakah sholatnya batal? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, hukumnya batal. Karena terbuka aurat baik sedikit maupun banyak, hukumnya sama saja. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, hukumnya tidak batal karena hanya sedikit. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Ibnu Qudamah mengatakan, fa in kashafa minal aurati yasirun lam tabtul salatuhu nassa alaihi Ahmad. Wabihi qala Abu Hanifah, jika aurat orang yang sholat itu terbuka sedikit, sholatnya tidak batal. Ini ditegaskan oleh Ahmad dan Abu Hanifah, dan pendapat Abu Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, waqala Asy-Syafi'i tabtul. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan sholatnya batal. Li'annahu hukmun tu'allaku bil aurah, fastahwa qaliluhu wa kathiruhu kan nadrah. Karena hukum terkait aurat itu sama baik banyak maupun sedikit, sebagaimana melihat. Namun ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai dalil, bahwa tersingkap aurat sedikit itu tidak sampai membatalkan sholat. Yaitu hadis dari Amr bin Salamah. Beliau menceritakan, bahwa pada waktu kampungnya Amr bin Salamah ini masuk Islam, Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, agar yang menjadi imam adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya. Beliau mengatakan, ya ummukum akra'ukum. Yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan waktu itu Amr bin Salamah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di usia berapa? Di usia 7 tahun. Kata Amr, aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Ketika aku sujud, kharajat isti. Kalimatnya itu, kharajat isti. Keluar pantatku. Hingga seorang wanita mengatakan, waru anna aurata qari'ikum. Tolong tutupi aurat imam kalian itu. Kemudian mereka memberikan baju umaniyah, baju umaniyah untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam melebihi baju itu. Dan hadiah baju ketika itu Masya Allah istimewa sekali ya. Sehingga di situ tersingkap sedikit. Syekhul Islam mengatakan, idzan kashafa syai'un yasirun min sya'riha wa badaniha lam yakun 'alaiha al-i'adah. Jika ada rambut atau anggota badan wanita tersingkap sedikit, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat. Inda aktsaril ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Wa in kashafa syai'un katsir, tapi kalau terbuka banyak, dia harus mengulangi sholat fil waqti, ketika waktunya masih ada. Inda amatil ulama, menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu Imam 4 dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, Anda bisa cari keterangan ini di konsultasi syariah. Ini tulisan saya cukup lama. Judulnya, Salat Wanita Batal Karena Kelihatan Rambutnya. Nah, dan dari yang tadi disampaikan, berarti kalau sebatas dagu, itu masih terhitung. Aurat sedikit, insya Allah tidak sampai membatalkan salat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Apa hukumnya iqamah untuk sholat wanita berjamaah? Jazakumullah khairan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya, apakah wanita juga harus adzan dan iqamah ketika sholat berjamaah? Jawab beliau, kenapa saya harus melarang orang yang mau zikir kepada Allah? Sehingga wanita juga disyariatkan untuk adzan dan iqamah, hanya saja dibaca dengan pelan dan tidak dikeraskan sebagaimana lelaki. Karena itu dia bisa adzan. Kalau misalnya di tempat sholat khusus wanita, maka nanti ada adzan dan ada iqamah yang hanya didengar oleh sesama wanita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, apa hukumnya memberikan nama anak dengan kata jamak seperti Ibadurrahman atau Aulia? Jazakumullah khairan. Orang Indonesia memang aneh-aneh ya. Ya, kalau bicara hukum tidak cocok secara bahasa. Meskipun secara makna tidak ada yang salah. Dilarang memberi nama itu kan ketika di situ mengandung makna yang salah, misalnya makna yang memberikan tazkiyah, terlalu melebihkan diri sendiri. Misalnya dikasih nama apa misalnya? Yang terlalu memberikan tazkiyah. Contohnya apa? Syamsuddin. Boleh enggak? Mataharinya agama. Atau diberi nama Ihya'uddin, Muhyiddin. Wallahu alam, sebenarnya nama seperti ini dimakruhkan oleh para ulama. Meskipun cukup banyak. Sebab ketika orang ditanya ya, misalnya ada orang namanya Muhyiddin, si A itu namanya Muhyiddin. Terus ditanya, di mana Muhyiddin? Muhyiddin hilang. Muhyiddin pergi. Lah kalau yang menghidupkan agama, Muhyiddin kan artinya menghidupkan agama. Kalau Muhyiddin pergi, wah agamanya jadi gimana itu? Kalau Syamsuddin pergi, nanti gelap itu agama. Karena mataharinya sudah pergi. Nah, kesan seperti itu biar nggak ada. Kemudian dilarang nama yang maknanya jelek, misalnya setan atau dinamai hantu atau apa, tidak boleh. Dan yang semisal adalah nama yang mengandung doa yang buruk. Baik, kemudian juga menggunakan nama Allah yang hanya boleh diberikan untuk Allah. Misalnya Rabbus Samawati wal Ard atau Ilahul Haq. Nah, itu tidak boleh karena itu hanya khusus untuk Allah. Namun kalau nama itu tidak mengandung ungkapan yang tadi, insya Allah boleh, meskipun secara kaidah bahasa keliru. Ada seorang ustadz dan kita cukup kenal dekat, namanya Syukron Habibi. Terima kasih Habibi. Habibi kan orang yang kita cintai. Orang Arab ketika berterima kasih itu mereka mengucapkan kalimat itu, Syukron Habibi. Sehingga saat dia kenalan sama orang Arab, namanya siapa? Syukron Habibi. Ketawa itu orang Arab. Kok kamu berterima kasih? Ditanya nama malah berterima kasih. Terima kasih wahai Habibi. Tapi itu jadi nama beliau, Syukron Habibi. Atau nama tapi secara kaidah bahasa keliru, misalnya yang seharusnya majrur, yang seharusnya marfu dibaca mansub. Zainal Abidin. Itu kan keliru ya, harusnya Zainul Abidin. Cuman karena seperti ini di Indonesia ya, hal yang lumrah dibiarkan saja. Nah. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya saya pernah membaca hadis tentang azan yang dilantunkan, maksudnya mendayu-dayu, adalah bid'ah. Apakah betul Ustaz? Jazakallahu khairan. Hadis saya tidak tahu kalau itu. Tapi kalau keterangan Syekh Utsaimin, beliau pernah menyinggung itu. Beliau tidak menyukai azan yang mendayu-dayu, tapi beliau tidak sampai menyebut itu bid'ah. Dan salah satu di antara keterangan beliau adalah Kalau ini dinilai bid'ah, bagaimana dengan adzan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena itu kalau sampai pada tingkatan status bid'ah, mungkin cukup berat. Namun kalau adzan yang sesuai sunnah seperti ini, tidak terlalu mendayu-dayu, nah itu betul. Lalu bagaimana kalau ada adzan yang mendayu-dayu? Ya, kita sebut tidak sesuai sunnah itu lebih tepat. Dan kalimat tidak sesuai sunnah tidak menunjukkan kalau itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam. Ya, sepertinya cukup Ustaz, sudah habis pertanyaannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.